Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 4B akan memaparkan materi tentang teknologi pada perpustakaan. Nama saya Aisyah Elhumaira Ferus, bab 1, pengertian teknologi media informasi. Menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1993, yang termasuk dalam teknologi informasi ialah mencakup teknologi komunikasi, sistem komunikasi optik, sistem pita video dan cakram video, komputer, bentuk mikro, komunikasi suara dengan bantuan komputer, jaringan kerja data, surat elektronik, dan video teks serta teletext. Teknologi media merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi, dan kembali ke pembahasan utama yaitu tentang pengertian teknologi media informasi, maka dapat kita uraikan pengertian masing-masing kata atau istilah yang membentuknya, yaitu kata teknologi, kata media, dan kata informasi. Istilah teknologi atau dalam bahasa Inggris disebut teknologi. Menurut Kamus Oxford pada tahun 1986 diartikan sebagai berikut. Kajian, penguasaan dan penggunaan metode industri dan manufaktur, penerapan pengetahuan secara sistematis pada pekerjaan-pekerjaan praktis industri. Kemudian dari The World Book Encyclopedia pada tahun 1994, dalam salah satu entry-nya menjelaskan tentang pengertian teknologi sebagai berikut. Teknologi menunjukkan pada semua cara penemuan yang digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Teknologi dengan demikian mencakup penggunaan alat, mesin, bahan, dan sumber daya yang dapat mempermudah pekerjaan dan membuatnya lebih produktif. Pengertian di atas menunjukkan bahwa teknologi tidak terbatas pada satu bidang tertentu atau pada suatu produk, akan tetapi dapat berupa bahan dan juga metode atau teknik. Sedangkan kata media, bentuk jamak dari kata medium, berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam pengertian lain, media mempunyai pengertian sebagai berikut. Secara umum, media menunjukkan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan surat kabar. Istilah media juga digunakan sebagai suatu ajen laporan berita atau pemberitaan. Di dalam dunia komputer, istilah media digunakan sebagai wadah atau collective noun yang berfungsi sebagai penyimpan data. Menurut Association of Education and Communication, memberikan batasan media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Bridge seperti dikemukakan oleh Arif Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 1996, berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan seperti buku, film, kaset, dan film bingkai. Pengertian lainnya dikemukakan oleh National Education Association, bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi, baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media adalah segala bentuk atau alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan atau penyimpanan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima. Bentuk atau saluran tersebut dapat terbentuk tercetak maupun non-cetak. Dengan kata lain, media merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan pesan atau informasi. Selanjutnya, kata informasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pesan, ide, gagasan, yang disampaikan seseorang. Dalam ilmu komunikasi, pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang pengirim dipandang sebagai suatu informasi. Informasi ini dapat berupa numerik atau berupa angka-angka, audio atau suara, teks atau tulisan, dan citra atau gambar. Penyampaian informasi tersebut sebenarnya dapat dilakukan secara langsung dengan lisan. Akan tetapi, penyampaian pesan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan suatu media atau saluran tertentu. Saluran atau media ini selain dapat dipahami sebagai alat penyampai pesan atau informasi, dapat juga digunakan sebagai alat penyimpan atau perekaman informasi. Dari pengertian ketiga kata tersebut, diperoleh gambaran bahwa teknologi media informasi berkaitan erat dengan penerapan hasil-hasil industri yang berupa alat atau media yang digunakan dalam penyampaian dan penyimpanan informasi. Media tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia pada umumnya, dan khususnya perkembangan di bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Bab 2. Sejarah perkembangan teknologi media. Media sebagai suatu produk atau hasil karya cipta manusia telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Media sebagai sarana penyimpan tercipta sejalan berkembangnya tradisi tulisan. Pada mulanya, tradisi ini berlangsung sangat sederhana. Tradisi ini berkembang mulai dari gambar-gambar yang terbar makna di dinding, gua, tulisan di bebatuan, kulit binatang, daun, kayu, kertas, piringan, hingga media elektronik. Media penyimpan informasi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama perkembangan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Berikut ini akan disajikan sejarah perkembangan teknologi media dari masa ke masa, sejak masa prasejarah hingga masa modern. A. Masa prasejarah tahun sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi media informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal, dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya bersikap pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat memberi peringatan terhadap bahaya. B. Masa sejarah. Tahun 3000 sebelum Masehi atau sampai dengan 1400-an Masehi. Sejarah teknologi media sebagaimana sejarah umat manusia pada umumnya dapat dibedakan dalam dua periode utama, yaitu masa sebelum Masehi dan masa sesudah Masehi atau Masehi. Pada masa sebelum Masehi dan masa awal sejarah, yaitu antara tahun 3000 sebelum Masehi sehingga tahun 1400-an Masehi, ini teknologi media informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Pada tahun sekitar 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda penyebutan sehingga mampu menjadi kata, kalimat, atau bahasa. Selanjutnya, pada tahun 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno mulai diperkenalkan. Huruf hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas papirus ini merupakan kertas yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Kertas ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Dengan ditemukannya papirus ini, maka kegiatan penulisan disimpan pada papirus sehingga dapat ditransfer ke generasi berikutnya. Pada tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Dengan dikenalkannya ini, maka berbagai kegiatan tulis-menulis dilakukan pada media ini. Yang C. Masa modern. Pada tahun 1400-an Masehi sampai dengan sekarang, perkembangan modern teknologi media dimulai pada tahun 1455, yaitu ketika mesin cetak pertama kali ditemukan. Mesin cetak ini menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Mesin cetak ini dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Dengan mesin cetak ini, maka tulisan atau informasi mengenai sesuatu tidak saja dapat dicetak, akan tetapi juga dapat dengan mudah digandakan sehingga dapat disebarluaskan. Perkembangan selanjutnya yang berpengaruh terhadap teknologi media adalah dengan dikenalkannya program komputer. Pada tahun 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja, sama dengan Charles Babbage, menggunakan mesin analytical yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. 94 tahun sebelum komputer digital pertama, Engage 1 dibentuk. Selanjutnya, pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima suatu pesan. Bersama dengan Sir William Cook dan Sir Charles Wheaton, Morse melakukan pengiriman pesan atau informasi secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan waktunya. Penemuan ini memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak dan waktu. Tahun 1861, gambar yang bergerak yang diproyeksikan ke sebelah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Dengan ditemukannya teknologi proyeksi yang dapat menyayangkan gambar gerak ini, maka kemudian penyimpanan informasi dapat dilakukan secara lebih jelas yang menyerupai bentuk aslinya. Selanjutnya, pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Dengan teknologi ini, maka seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh atau berbeda secara langsung. Pada tahun yang sama, teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge. Dengan teknologi fotografi ini, maka kita dapat mengambil gambar suatu objek yang menyerupai aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Ramadina. Di sini saya akan membacakan materi bab 3 dan 4 mengenai kelebihan dan kekurangan perpustakaan digital. Yang pertama ada kelebihan. 1. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Informasi yang ada di perpustakaan digital dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama pengguna terhubung dengan internet. Yang kedua, pengguna informasi lebih efisien. Informasi yang ada dapat diakses oleh pengguna secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan jumlah orang yang banyak. Yang ketiga, pendekatan berstruktur. Pengguna dapat mencari informasi secara berstruktur, misalnya dimulai dari menelusur katalog online, kemudian masuk ke full text, selanjutnya bisa mencari per bab bahkan per kata. Yang keempat, lebih akurat. Pengguna dapat menggunakan kata kunci dalam pencariannya. Kata kunci yang tepat akan membantu pengguna mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kata kunci yang dicantumkan. Yang kelima, keaslian dokumen tetap terjamin. Selama proses digitalisasi menggunakan bentuk image atau format PDF, keaslian dokumen akan tetap terjamin. Keenam, jaringan perpustakaan yang lebih luas. Kemudahan dalam melakukan kerjasama link atau link antar perpustakaan digital, di mana ada kesepakatan antara pengelola perpustakaan untuk melakukan resource sharing melalui jaringan internet. Yang terakhir, secara teori, biaya pengadaan dan pemeliharaan koleksi menjadi lebih murah. Selanjutnya ada kekurangan perpustakaan digital. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta atau Copyright. Dalam hukum hak cipta, masalah transfer dokumen lewat jaringan komputer belum didefinisikan dengan jelas. Masalah ini masih jadi perdebatan dalam proses pengembangan perpustakaan digital. Yang kedua, pengguna masih banyak yang lebih menyukai membaca teks tercetak daripada teks elektronik. Yang ketiga, proses digital dokumen. Membutuhkan waktu yang cukup lama, dibutuhkan keterampilan dan ketekunan dalam mengembangkan dan memelihara koleksi digital. Yang keempat, jika terjadi pemadaman listrik, perpustakaan digital yang tidak mempunyai genset tidak dapat beroperasi. Yang terakhir, pengunjung perpustakaan menjadi berkurang. Jika semua pengguna mengakses perpustakaan digital dari rumah masing-masing ataupun dari warnet, maka pengunjung perpustakaan akan berkurang karena dengan mengunjungi perpustakaan digital, pengguna tidak merasa perlu mengunjungi perpustakaan secara fisik, tapi dapat mengunjungi perpustakaan dengan cara online. Kekurangan dari perpustakaan digital merupakan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma yang kini berkembang di masyarakat. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Nama saya Artika Putri Salsabila. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 5 tentang manfaat teknologi. Dengan perkembangan zaman yang tentunya terus meningkat, seiring berjalannya waktu, pastinya perkembangan teknologi pun kini kian melesat. Di era modern ini, segalanya pasti memerlukan sebuah teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Teknologi tentunya dibutuhkan dalam segala bidang dalam kehidupan. Dengan adanya teknologi, dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga inovasi. Bidang yang tentunya memerlukan teknologi tersebut yaitu seperti bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan manufaktur, keamanan, perdagangan, dan lainnya. Di bidang pendidikan, dapat kita fokuskan lagi manfaat teknologi dalam sebuah perpustakaan. Perpustakaan yang tentunya sebagai instansi yang menyediakan segala macam bentuk informasi kepada pelaku pendidikan seperti mahasiswa, dosen, pelajar, guru, maupun masyarakat, yang tentunya perpustakaan harus dapat memiliki sebuah teknologi di dalamnya agar dapat terus memberikan layanan yang maksimal kepada para penggunanya. Manfaat teknologi dalam perpustakaan dapat kita fokuskan dalam penggunaan OPAK di perpustakaan. OPAK atau Online Public Access Catalog merupakan sebuah sistem katalog perpustakaan berbasis komputer yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan pencarian terkait judul buku dan mengakses informasi perpustakaan secara online. Manfaat dari teknologi dalam perpustakaan selanjutnya yaitu dalam membuat database elektronik. Database elektronik ini dapat membuat sebuah akses ke jurnal ataupun e-book yang tentunya sangat membantu pengguna ketika sedang berhalangan hadir ke perpustakaan, namun mereka akan tetap mendapatkan informasi melalui situs web yang mereka kunjungi secara online. Selanjutnya, yang paling penting dalam perpustakaan pastinya dibutuhkan keamanan yang cukup ketat dikarenakan bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan pasti ada yang berjenis langka seperti manuskrip dan koleksi langka yang lainnya yang tentu harus dijaga agar tetap terjaga kelestariannya. Dengan adanya teknologi dalam perpustakaan, memunculkan sebuah teknologi kamera pengawas atau biasa juga disebut dengan CCTV. Selain itu, bahan pustaka yang ada di perpustakaan biasanya akan ditempelkan sebuah label yang biasanya label tersebut terhubung dengan scan untuk peminjaman buku. Jadi, ketika kita meminjam buku namun kita langsung keluar tanpa melakukan scan buku, maka sistem akan menganggap buku tersebut tidak terpinjam dan saat melalui alat scan akan berbunyi sebuah sirine. Perpustakaan pasti memerlukan sebuah pemasaran agar dapat menarik minat pengunjung, agar dapat tertarik datang ke perpustakaan, maka manfaat teknologi di sini dapat dilihat dari penggunaan media sosial dan website perpustakaan. Dengan adanya website perpustakaan memudahkan pengguna dalam mencari informasi terkait jam layanan perpustakaan, koleksi buku yang ingin dicari, dan lainnya. Sementara, dengan adanya sosial media, perpustakaan dapat mempromosikan terkait layanan yang ada di perpustakaan, mempromosikan acara apa saja yang akan ada di perpustakaan, dan menjadi platform online yang digunakan untuk berkomunikasi dengan semua pengguna perpustakaan. Bab selanjutnya yaitu bab 6 tentang tujuan teknologi. Pada bab ini tentunya juga berkaitan dengan bab selanjutnya mengenai tujuan teknologi dalam perpustakaan. Tujuan adanya teknologi dalam perpustakaan ini yaitu untuk menciptakan sebuah perpustakaan yang selalu melek terhadap perkembangan zaman dalam berteknologi. Teknologi dalam perpustakaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inovatif, modern, efisien, dan mudah diakses bagi para penggunanya. Teknologi dalam perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui sebuah sistem manajemen perpustakaan yang canggih, yang memungkinkan dalam pengelolaan, peminjaman, dan juga pengembalian buku. Pada bab sebelumnya juga sudah dijelaskan beberapa manfaat dari adanya teknologi di perpustakaan, seperti adanya sebuah OPAK atau Online Public Access Catalog. Dengan adanya teknologi seperti ini, di perpustakaan dapat bertujuan untuk mempermudah penggunanya dalam mengakses informasi, mencari terkait bahan pustaka yang diinginkan, mengetahui informasi apa saja dari bahan pustaka yang ingin dicari, mulai dari tahun terbit, penulis, dan lainnya. Selain itu, OPAK bertujuan agar dapat memudahkan pengguna perpustakaan agar dapat mengakses informasi secara fleksibel, yang di mana informasi tersebut dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut juga sama halnya dengan pengaksesan database elektronik. Dengan adanya teknologi dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna agar dapat mengakses jurnal dan e-book secara online, dan pengguna tidak perlu susah payah meminjam buku datang ke perpustakaan, karena dengan adanya database elektronik, pengguna dapat membaca buku kapanpun dan dimanapun mereka berada. Teknologi memungkinkan perpustakaan bisa menjadi wadah yang mendukung para penggunanya untuk terus berinovasi, memperkaya pengalaman mereka, karena teknologi yang mendukung di perpustakaan membuat pengunjung yang datang ke sana tertarik untuk terus mengasah kemampuan mereka. Seperti dalam media sosial, teknologi dalam perpustakaan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat diakses melalui platform digital perpustakaan. Terkait dengan layanan yang diberikan, pihak perpustakaan mengadakan komunitas online yang bisa diakses oleh pemustaka, sehingga perpustakaan dapat dikenal lebih luas lagi. Secara keseluruhan, tujuan penggunaan teknologi dalam sebuah perpustakaan yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, yaitu seperti memudahkan pengguna dalam mengakses database elektronik seperti jurnal dan e-book. Lalu dengan adanya teknologi dapat membuat pengelolaan koleksi buku yang lebih efisien karena menggunakan sebuah sistem manajemen perpustakaan dalam hal peminjaman dan juga pengembalian buku. Selain itu, teknologi dalam perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan layanan yang akan diberikan kepada para penggunanya, seperti penggunaan komputer yang dapat membantu pemustaka dalam mengerjakan tugas, kemudian akses internet seperti Wi-Fi. Dengan adanya teknologi di perpustakaan, dapat membantu segala pemustaka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga fungsi perpustakaan pun menjadi lebih luas lagi. Perpustakaan tidak hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berinovasi. Nama saya Aska Rizkana Azahra, bab 7 dan 8, terkait jenis dan sumber daya manusia teknologi perpustakaan. Yang pertama adalah jenis teknologi. Jenis teknologi informasi di perpustakaan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah InlySlide versi 3. InlySlide ini dibangun dalam dua pilihan platform bahasa pemrograman .NET Framework yang dapat diinstalasi pada komputer bersistem operasional Windows dan PHP, yang dapat diinstal pada komputer bersistem operasi Windows dan Linux. Yang kedua adalah Software Senayan Library Management System, atau yang dapat kita kenal adalah SLIMS. SLIMS ini adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan yang bersumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL V3. Aplikasi SLIMS ini dibangun dengan menggunakan PHP, basis data MySQL, dan pengontrolan versi JIT. Yang ketiga adalah IPUSNAS. IPUSNAS ini adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan perpustakaan nasional yang bekerja sama dengan Aksmaraya selaku pengembangan aplikasi. Sebagai perpustakaan digital yang dilengkapi fitur-fitur media sosial, IPUSNAS terhubung dan berinteraksi dengan sesama pengguna maupun komunitas lainnya. Yang keempat, Indonesian One Search merupakan sistem temu kembali informasi sebuah portal katalog bibliografi dan koleksi digital yang datanya dikumpulkan melalui sistem OAI PMH. Dan yang terakhir adalah e-research atau bahan perpustakaan digital online seperti jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 8, yaitu sumber daya manusia. Peranan sumber daya manusia ini sangat urgent guna mendukung implementasi teknologi informasi dalam layanan perpustakaan. Yang pertama itu adalah pustakawan atau tenaga teknis perpustakaan, merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan fungsi perpustakaan, dokumentasi, dan informasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas lembaga induknya. berdasarkan ilmu pengetahuan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan. Makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, tentu setiap organisasi termasuk dalam hal ini, perpustakaan memerlukan tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kemampuan profesional. Kemampuan profesional ini yang dimaksud adalah sumber daya manusia berkualitas yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap yang menunjang perkembangan di segala bidang. Mampu menempatkan berbagai peluang dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Teknologi informasi yang canggih mesti dibarengi dengan kemampuan pustakawan atau tenaga teknis perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua yang tak kalah penting adalah pemustaka. Pemustaka ini merupakan pengguna perpustakaan baik itu perorangan, kelompok maupun lembaga yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Teknologi informasi yang ditampilkan mesti mudah dipahami oleh pemustaka dan membuat mereka tertarik berinteraksi dengan kegiatan perpustakaan. Ketiga yaitu pemangku kepentingan lainnya, dukungan dari berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia perpustakaan sangat dibutuhkan untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur, infrastruktur teknologi informasi. Paradigma pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi mesti memiliki persamaan persepsi dalam penerusan perencanaan strategis dan pengembangan perpustakaan. Perpustakaan ini memikul tanggung jawab besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Peranan inilah yang membuat perpustakaan bekerja ekstra untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut melalui peningkatan pelayanan secara optimal. Saya Dea Amanda Safira di sini mau menjelaskan mengenai bab 9 dan bab 10 tentang faktor pendukung dan faktor penghambat teknologi dalam perpustakaan. Adapun faktor pendukung terlebih dahulu, yang pertama itu ada dukungan manajemen. Jadi dukungan dari manajemen puncak ini sangat penting untuk pengembangan teknologi. Mereka harus memahami manfaat dari teknologi itu sendiri dan juga mendorong penggunaan inovasi di seluruh organisasinya. Lalu juga dilandaskan dengan visi dan strategi yang jelas tentang transformasi digital. Itu akan lebih mudah dalam merencanakan dan mengimplementasikan teknologi baru. Lalu yang kedua itu ada sumber daya manusia seperti keterampilan dan pengetahuan staf perpustakaan yang dalam teknologi informasi itu sangat krusial dengan melakukan pelatihan rutin untuk membantu staf menguasai alat dan sistem teknologi yang baru. Lalu juga kekompakan tim atau kerjasama antar anggota tim dalam penerapan teknologi juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Lalu yang ketiga itu ada infrastruktur yang memadai seperti memiliki sistem yang up to date dari perangkat keras atau perangkat lunak yang mendukung untuk menjalankan teknologi informasi dengan baik. Serta ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil untuk mendukung akses layanan digital. Lalu yang keempat, ada ketersediaan dana, anggaran yang cukup. Investasi dalam teknologi, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan, memerlukan anggaran yang memadai. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, sumbangan, atau kerjasama dari pihak ketiga. Lalu juga harus memprioritaskan anggaran untuk teknologi dapat membantu perpustakaan tetap relevan. Lalu untuk yang kelima, itu ada kebutuhan pengguna. Pengguna yang semakin menginginkan akses informasi yang cepat dan efisien mendorong perpustakaan untuk berinvestasi dalam teknologi. Lalu juga ada umpan balik pengguna. Dengan mendengarkan kebutuhan dan umpan balik pengguna dapat membantu dalam menentukan teknologi yang diperlukan. Berikut adalah faktor penghambat teknologi di perpustakaan. Yang pertama itu kurangnya anggaran. Seperti keterbatasan dana. Banyak perpustakaan, terutama di daerah-daerah, itu menghadapi masalah pendanaan yang menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam teknologi baru. Lalu juga ketika dana itu terbatas, teknologi seringkali bukan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan dasar lainnya. Lalu yang kedua, yaitu kecenderungan untuk tetap pada cara yang lama. Staf atau pengguna yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama mungkin merasa tidak nyaman atau tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang baru. Karena adanya ketakutan akan perubahan tersebut dapat membuat individu menjadi ragu untuk mengadopsi teknologi baru. Yang ketiga, kurangnya pelatihan. Tanda pelatihan yang cukup, staf akan kesulitan menggunakan teknologi baru secara efektif. Staf yang tidak terlatih dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan sistem dan berpotensi akan merugikan layanan digitalnya. Lalu yang keempat, ada infrastruktur yang tidak memadai, di mana di beberapa daerah akses internet yang lambat atau tidak stabil itu dapat menghambat penggunaan layanan digital, serta perpustakaan yang masih menggunakan perangkat keras lama tidak dapat menjalankan perangkat lunak terbaru dengan baik. Yang kelima, itu ada regulasi yang ketat. Terkadang regulasi dari pemerintah atau lembaga terkait membatasi kemampuan perpustakaan dalam mengadopsi teknologi baru. Jadi proses pengambilan keputusan yang panjang dan kompleks dapat menghambat suatu inovasi. Dan yang terakhir itu ada kendala budaya, seperti budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dan perubahan seringkali menjadi penghalang bagi adopsi teknologi baru. Staff atau pengguna yang skeptis juga terhadap pemanfaatan teknologi dapat menghambat implementasinya. Nama saya Elvita Pratiwi, bab 11, Tantangan Teknologi di Perpustakaan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar, baik itu pada level pemerintahan, organisasi, perusahaan, maupun di perpustakaan. Kemajuan teknologi juga mendorong terjadinya perubahan yang begitu cepat dalam dunia perpustakaan. Sebagai tempat untuk melayankan informasi, perpustakaan diminta untuk selalu berkembang dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya. Maka, dengan adanya kemajuan teknologi, merupakan salah satu solusi bagi perpustakaan konvensional untuk menyediakan pelayanan yang lebih maksimal. Untuk mewujudkan perpustakaan ke arah yang lebih maju, terdapat banyak tantangan teknologi di perpustakaan, yaitu yang pertama, ialah keamanan data. Maksud tantangan ini bertugas untuk melindungi data pengguna dan koleksi digital dari ancaman dan akses yang tidak sah. Keamanan data ini merupakan salah satu tantangan yang besar dalam mewujudkan perpustakaan digital. Terdapat beberapa aspek yang penting terkait keamanan data, yaitu data pribadi anggota yang keperpustakaan seperti nama, alamat, dan riwayat peminjaman harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan takutnya terdapat kebocoran data. Yang kedua, menyediakan cadangan data untuk menghindari kehilangan data pengguna di perpustakaan akibat kegagalan sistem dan bencana alam yang kita tidak ketahui kapan akan terjadi. Yang ketiga, mengelola hak akses data dan sistem perpustakaan sehingga hanya staf perpustakaan yang dapat mengakses segala informasi. Tantangan yang kedua adalah konektivitas, yaitu memastikan ketersediaan internet yang stabil dan cepat untuk mendukung akses digital. Koneksi internet yang suka lambat atau tidak stabil dapat mengganggu akses ke sumber daya digital, katalog sistem, dan layanan online lainnya yang telah disediakan oleh perpustakaan. Terdapat perpustakaan di daerah terpencil atau pedesaan yang kesulitan untuk mendapatkan internet atau jaringan yang stabil dan cepat. Hal ini mungkin disebabkan oleh infrastruktur telekomunikasi yang kurang berkembang di daerah terpencil tersebut. Karena menyediakan koneksi yang stabil dan cepat juga membutuhkan banyak biaya. Perpustakaan perlu mengelola anggaran dengan bijak untuk memastikan layanan koneksi internet tetap tersedia dengan cepat dan stabil. Tantangan yang ketiga adalah pendidikan teknologi, yaitu melatih staf perpustakaan untuk menggunakan teknologi baru yang efektif. Kurangnya pengetahuan teknologi dapat menghambat kemampuan staf untuk mengelola sistem manajemen perpustakaan, yang dapat menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik dan akan mengalami gangguan. Staf mungkin akan kesulitan dalam membantu pemustaka untuk mengakses katalog online, e-book, atau basis data digital yang dapat mengurangi kualitas pelayanan di perpustakaan. Selanjutnya, bab 12, solusi teknologi di perpustakaan. Pada bab ini tentunya berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu tantangan teknologi di perpustakaan. Dengan adanya solusi dari tantangan yang sudah dihadapi, maka akan dapat membantu mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Dengan adanya solusi, teknologi di perpustakaan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di perpustakaan. Terdapat beberapa solusi yang akan dibahas pada bab ini, yaitu yang pertama, keamanan data di perpustakaan. Solusi dari tantangan ini yaitu dengan melibatkan beberapa langkah strategis dan teknis seperti memberlakukan kontrol akses yang ketat sehingga hanya staf perpustakaan yang berwenang yang bisa mengakses data pribadi pengunjung, rutin untuk melakukan backup data pengunjung dan menyimpan salinan cadangan di lokasi yang aman agar tidak terjadinya hal yang tidak terduga yang datang kapan saja. Selanjutnya, mengadopsi solusi keamanan canggih seperti antivirus yang dapat mencegah serta mendeteksi dari berbagai serangan yang tidak terduga. Solusi yang kedua, memastikan ketersediaan internet yang stabil dan cepat. Dengan semakin banyaknya pemustaka yang datang ke perpustakaan dan akan mengakses internet untuk membuka misalnya katalog online, maka kapasitas jaringan internet harus ditingkatkan secara berkala untuk menghindari penurunan kecepatan dan kelebihan beban. Solusi yang ketiga, dalam menghadapi tantangan pendidikan teknologi, seperti staf yang kurang terlatih, yaitu dengan cara memberikan suatu pelatihan secara rutin tentang penggunaan sistem manajemen perpustakaan digital yang berkaitan dengan teknologi, perangkat lunak manajemen inventaris, dan aplikasi teknologi lainnya yang diperuntukkan untuk staf perpustakaan. Selanjutnya, mendorong staf perpustakaan untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak dan keras terbaru, seperti tablet, komputer, atau perangkat seluler lainnya. Setelah itu, mengajarkan teknik untuk pencarian informasi secara efektif di internet dan database online untuk membantu dalam penelusuran informasi yang lebih akurat dan cepat. Dengan adanya solusi ini, diharapkan perpustakaan dapat menghadapi tantangan teknologi saat ini dan juga mendukung untuk pengembangan perpustakaan yang efisien dan modern. Nama saya Eling Anggitri Kunari. Bab 13, Otomasi Perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengelola berbagai proses dalam perpustakaan, seperti halnya katalogisasi, sirkulasi, dan layanan referensi. Dengan sistem otomasi, perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pengguna. Kenapa ya otomasi perpustakaan itu penting? Iya, karena seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi semakin meningkat. Oleh karena itu, otomasi perpustakaan menjadi hal yang penting diterapkan di semua perpustakaan. Otomasi sendiri memungkinkan perpustakaan untuk menghemat waktu dalam pengelolaan koleksi, meningkatkan akurasi data katalog, mempermudah akses pengguna terhadap informasi, dan mengoptimalkan sumber daya manusianya. Dengan terotomasinya perpustakaan, dampak positif yang terjadi akan memberikan kemudahan dalam pekerjaan setiap pengguna perpustakaan, seperti pustakawan yang akan mengalami kecepatan proses pengolahan data yang lebih cepat dari sebelumnya, serta ketepatan hasil penelusuran informasi yang dibutuhkan pemustaka dan berbagai kegiatan lain yang terjadi dalam perpustakaan. Pada dasarnya, sebuah sistem otomasi perpustakaan mampu memberikan kemudahan dan kelancaran bukan hanya bagi pustakawan, namun juga bagi seluruh pengguna serta segala pihak di dalam perpustakaan, guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam setiap pekerjaan. Selain itu, otomasi perpustakaan juga menjadi sangat penting dalam sebuah perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan, serta untuk mempercepat proses layanan di perpustakaan. Sebuah sistem otomasi perpustakaan memiliki beberapa cakupan dan beberapa aspek bidang kerja dalam perpustakaan. Dengan penerapan otomasi perpustakaan, aspek bidang kerja perpustakaan tersebut mampu berjalan lebih efektif dan efisien dalam kaitannya dengan pelayanan pengguna perpustakaan. Cakupan yang terkoordinir dalam sistem otomasi pada perpustakaan diantaranya, pertama, pengadaan, yaitu proses memperoleh bahan pustaka melalui pembelian, pertukaran, atau hadiah. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengecekan bibliografi sebelum pemesanan dan penerimaan bahan pustaka, pemeliharaan arsip, pemrosesan, dan faktur yang terkait dengan pengadaan. Kedua, pengatalogan. Pengatalogan melibatkan persiapan cantuman bibliografi untuk pembuatan katalog yang digunakan sebagai alat temu balik informasi. Kegiatan ini memastikan bahwa semua bahan pustaka terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pengguna. Ketiga, sirkulasi. Sirkulasi mengacu pada peminjaman dan pengembalian bahan pustaka untuk penggunaan di luar perpustakaan. Ini termasuk pengawasan terhadap peredaran koleksi perpustakaan, memastikan bahwa bahan pustaka yang dipinjam dikembalikan secara tepat waktu. Keempat, pengawasan serial atau serial control. Pengawasan serial adalah proses mengelola koleksi terbitan berkala seperti majalah, jurnal, dan buletin. Kegiatan ini memastikan bahwa semua terbitan berkala tersedia dan dapat diakses oleh pengguna perpustakaan. Kelima, pengelolaan keanggotaan. Pengelolaan keanggotaan mencakup administrasi penerimaan layanan keanggotaan, pembuatan kartu tanda anggota, layanan surat keterangan bebas tagihan atau bebas pustaka, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan manajemen anggota perpustakaan. Keenam, katalog online atau OPAK adalah fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan temu balik koleksi perpustakaan melalui terminal komputer. OPAK memberikan kemudahan akses kepada pengguna untuk mencari informasi tentang koleksi perpustakaan secara online di mana saja dan kapan saja. Terakhir, ada statistik. Statistik melibatkan pencatatan kuantitatif berbagai kegiatan perpustakaan seperti jumlah perolehan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, jumlah anggota perpustakaan, jumlah pengunjung, jumlah peminjaman, keterlambatan pengembalian, dan sebagainya. Data ini dikumpulkan dan diolah untuk keperluan manajemen dan pelaporan perpustakaan. Secara menyeluruh, sistem otomasi perpustakaan yang baik adalah sebuah sistem yang terintegrasi mulai dari sistem pengadaan koleksi perpustakaan, pengolahan koleksi perpustakaan, sistem pencarian kembali koleksi perpustakaan, sistem sirkulasi, keanggotaan, pengaturan denda keterlambatan pengembalian, serta sistem reporting aktivitas perpustakaan dengan berbagai parameter pilihan, bahkan akan lebih sempurna lagi apabila sistem otomasi perpustakaan dilengkapi dengan barcoding dan mekanisme pengaksesan data berbasis web dan internet. Bab 14, tujuan, manfaat, dan fungsi otomasi perpustakaan. Tujuan utama dari otomasi perpustakaan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan. Dengan menggunakan teknologi, perpustakaan dapat pertama, meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses koleksi perpustakaan secara online, mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Kedua, menghemat waktu dan biaya seperti mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses dan mengolah buku, serta mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan penggunaan kertas dan kebutuhan tenaga kerja manual. Ketiga, meningkatkan layanan pengguna. Seperti memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat kepada pengguna, seperti peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis, serta notifikasi mengenai jatuh tempo pengembalian buku. Terakhir, manajemen koleksi yang lebih baik. Dengan menerapkan otomasi perpustakaan, hal ini dapat membantu dalam pelacakan dan pengelolaan koleksi perpustakaan, termasuk inventarisasi, pengklasifikasian, dan pemeliharaan buku serta bahan pustaka lainnya. Lalu terdapat manfaat otomasi perpustakaan yang tidak hanya dirasakan oleh staf perpustakaan, tetapi juga oleh pengguna perpustakaan. Beberapa manfaatnya yaitu peningkatan efisiensi operasional seperti proses rutin, pengatalogan, peminjaman, dan pengembalian buku menjadi lebih cepat dan efisien dengan bantuan sistem otomasi. Kedua, pengelolaan data yang lebih akurat. Sistem otomasi memungkinkan pencatatan data yang lebih akurat dan terintegrasi, mengurangi risiko kesalahan manusia dan kehilangan data. Selanjutnya, kemudahan akses informasi. Pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan buku atau sumber daya lain melalui katalog online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Terdapat juga pelayanan mandiri. Nah, dengan adanya fitur self-service, pengguna dapat meminjam dan mengembalikan buku secara sendiri, mengurangi antrian dan waktu tunggu di perpustakaan. Terakhir, ada laporan dan analisis. Otomasi perpustakaan menyediakan alat untuk menghasilkan laporan dan analisis penggunaan perpustakaan, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan koleksi dan layanannya. Selanjutnya, ada fungsi otomasi perpustakaan. Beberapa fungsi utama yang diotomasi dalam perpustakaan meliputi, pertama, pengatalogan. Sistem otomasi memudahkan proses pengatalogan buku dan bahan pustaka lainnya sehingga data buku dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien. Kedua, sirkulasi. Proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku dilakukan secara otomatis mengurangi beban kerja staf perpustakaan. Ketiga, manajemen keanggotaan. Informasi mengenai anggota perpustakaan termasuk pendaftaran, peminjaman, dan riwayat aktivitas dikelola dengan lebih baik menggunakan otomasi perpustakaan. Selanjutnya, ada akses digital. Otomasi memungkinkan integrasi dengan koleksi digital seperti e-book dan jurnal elektronik yang memberikan akses lebih luas kepada pengguna. Terakhir, pelaporan dan statistik. Sistem otomasi menghasilkan laporan berkala tentang penggunaan perpustakaan, tren peminjaman, dan kebutuhan pengguna, membantu perpustakaan dalam merencanakan layanan yang lebih baik lagi. Dengan otomasi perpustakaan, kita dapat melihat kalau misalkan perpustakaan memang sedang bertransformasi menjadi pusat informasi yang modern dan yang lebih efisien juga ramah pengguna. Nama saya Femilia Julianti Zahra, bab 15, peran teknologi informasi. Teknologi menjadi peran penting di dalam perpustakaan dalam menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi ini. Dari hadirnya teknologi informasi telah membuat banyak perubahan dalam berbagai bidang dan membentuk karakteristik baru kehidupan masyarakat. Seorang digital analysis, Brian Solis, mengungkapkan dalam tulisannya bahwa kemajuan teknologi saat ini telah merubah banyak hal, mulai dari pengembangan produk, leadership dan manajemen sistem, business model, dan lain sebagainya. Banyaknya perubahan pada banyak hal di segala bidang saat ini membuat organisasi atau perusahaan seakan-akan berada di persimpangan dan harus memutuskan akan beradaptasi pada perusahaan ini atau tersingkir. Adanya peran teknologi informasi ini bisa memudahkan pengguna perpustakaan dalam mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Contoh teknologi informasi di dalam perpustakaan misalnya pada zaman dahulu, dalam melakukan pencarian informasi, pengguna perpustakaan merasa kesulitan karena belum ada teknologi untuk alat pencariannya. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya perpustakaan menciptakan alat untuk mencari bahan pustaka, seperti opak yang digunakan melalui teknologi komputer agar memudahkan pengguna perpustakaan dalam mencari bahan pustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, contoh kedua, dahulu orang-orang ketika ingin meminjam buku harus datang ke perpustakaan. Kini, setelah adanya perkembangan zaman, orang-orang bisa meminjam koleksi di perpustakaan hanya dengan menggunakan web perpustakaan tersebut. Dan hadirnya teknologi juga mengubah cara berkomunikasi manusia, berinteraksinya manusia, dan membuat keputusan. Salah satu contoh teknologi informasi di luar perpustakaan seperti pengguna telepon untuk alat komunikasi. Pada zaman dulu, alat komunikasi yang berbentuk telepon hanya ada telepon rumah saja. Seiring berkembangnya zaman, sampai telepon rumah tersebut berubah menjadi telepon genggam. Kemudian telepon genggam juga perlu menggunakan internet Dan seiring berjalannya waktu, internet ini mengalami perkembangan dengan adanya internet menjadi telepon pintar. Telepon pintar 2G, 3G, hingga saat ini menjadi 4G. Bahkan mungkin sebentar lagi kita akan merasakan dan menggunakan telepon pintar 5G. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, tentu saja akan ada dampak besar pada perkembangan dunia perpustakaan atau lembaga informasi lainnya. Karena perkembangan teknologi informasi ini mau tidak mau menyebabkan perubahan perilaku pencarian informasi. Permasalahan ini menjadi tonggak penting bagi perpustakaan agar tidak ditinggalkan oleh penggunanya. Dengan begitu, teknologi informasi juga mempunyai beberapa peran lain yang bukan di dalam perpustakaan menurut Abdul Qadir, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada teknologi informasi menggantikan peran manusia, yaitu di mana teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu proses. Yang ketiga, ada teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia, yaitu teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan proses. Bab 16. Konsep teknologi informasi. Selain peran, teknologi informasi juga mempunyai konsep. Konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami sesuatu. Dalam konteks teknologi informasi, konsep-konsep ini membantu dalam memahami dan mengimplementasi sistem informasi yang efektif. Teknologi informasi merupakan istilah yang menjuru pada penggunaan komputer dan perangkat keras serta perangkat lunak untuk memproses dan juga menyebarkan informasi. Konsep teknologi informasi juga mencakup beberapa aspek. Di antaranya ada hardware, yaitu perangkat keras. Yang kedua ada software, yaitu perangkat lunak. Yang ketiga ada infrastruktur jaringan. Yang keempat ada pengelolaan dan penyimpanan data. Yang kelima ada keamanan informasi. Dan yang terakhir ada penggunaan dalam organisasi. Nama saya Gina Maharani Yusuf. Bab 17, tentang penerapan teknologi informasi pada perpustakaan. Pengaruh dari penerapan teknologi informasi, perpustakaan dapat dibedakan menjadi 3 macam bentuk, yaitu perpustakaan tradisional, terotomasi, dan bentuk perpustakaan digital. Perpustakaan tradisional yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi tercetak yang disusun di rak dengan seluruh kegiatan pemustaka, pengolahan, dan administrasi proses pencatatan dilakukan sepenuhnya secara manual oleh petugas. Perpustakaan terotomasi yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi tercetak disusun di rak dengan seluruh kegiatan layanan pemustaka, pengolahan, administrasi proses pencatatan dilakukan dengan bantuan komputer. Sedangkan perpustakaan digital yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi digital berupa e-jurnal, e-book, CD audio maupun video yang untuk membacanya menggunakan bantuan perangkat komputer atau perangkat lainnya. Dan seluruh kegiatan layanan pemustaka, layanan teknis, dan administrasi proses pencatatan dilakukan dengan bantuan komputer. Jenis-jenis penerapan teknologi informasi dalam bidang layanan perpustakaan dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama layanan sirkulasi. Dengan menerapkan teknologi informasi dalam layanan sirkulasi, banyak hal yang dapat dilakukan oleh perpustakaan. Di antaranya adalah layanan peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, dan administrasi keanggotaan. Selain itu juga dapat dilakukan silang layanan antara perpustakaan yang lebih mudah dilakukan apabila teknologi informasi sudah menjadi bagian dari layanan sirkulasi ini. Teknologi saat ini sudah sangat memungkinkan adanya self-service dalam layanan sirkulasi melalui fasilitas barcoding dan RFID. Yang kedua adalah layanan referensi dan hasil penelitian. Penerapan teknologi informasi dalam layanan referensi dan hasil penelitian dapat dilihat dan dari tersedianya akses untuk menelusuri sumber-sumber referensi elektronik atau digital dan bahan pustaka lainnya. Melalui kamus elektronik, direktori elektronik, peta elektronik, hasil penelitian dalam bentuk digital dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah layanan jurnal, majalah, dan terbitan berkala. Pengguna layanan jurnal, majalah, dan terbitan berkala ini akan sangat terbantu apabila perpustakaan mampu menyediakan kemudahan dalam akses dalam jurnal-jurnal elektronik, baik itu yang diakses dari database lokal, global, maupun tersedia dalam format compact disk atau disket. Layanan yang keempat yaitu multimedia atau audiovisual. Layanan multimedia atau audiovisual yang dulu lebih dikenal sebagai layanan non-book material adalah layanan yang secara langsung bersentuhan dengan teknologi informasi. Pada layanan ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk kaset video, kaset audio, mikrofilm, mikrovise, compact disc, laser disc, DVD, home film, home theater, dan lainnya. Layanan ini juga memungkinkan adanya media interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan dalam layanan perpustakaan ini adalah pengguna yang mempunyai keterbatasan seperti penglihatan yang kurang, pendengaran yang kurang, dan ketidakmampuan lainnya. Layanan multimedia atau audiovisual ini memungkinkan pemustaka dapat mengakses layanan terini. Sebagai contoh dari penerapan teknologi untuk itu adalah Audible Books, Digital Audiobooks, InfoEyes atau Virtual Reference, Braille, dan sebagainya. Yang kelima adalah layanan internet dan komputer. Computer Station. Internet saat ini menjadi bintang dalam TI. Orang sudah tidak asing lagi dengan menggunakan internet dalam kehidupannya. Untuk itu, mau tidak mau, perpustakaan pun harus dapat memberikan layanan melalui media ini. Melalui media website, perpustakaan memberikan akses informasi dan layanan kepada penggunanya. Selain itu, perpustakaan juga dapat menyediakan akses internet baik menggunakan komputer, station maupun wifi atau access point yang dapat digunakan pengguna sebagai bagian dari layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Perpustakaan dan pustakawan juga bisa menggunakan fasilitas web conferencing untuk memberikan layanan secara online kepada pengguna perpustakaan. Web conferencing ini dapat juga dimanfaatkan oleh bagian layanan informasi dalam dan referensi. OPAK atau online katalog merupakan bagian penting dalam sebuah perpustakaan. Untuk itu, perpustakaan perlu menyediakan akses yang lebih luas, baik itu melalui jaringan lokal, internet, maupun internet. Yang keenam adalah keamanan. Teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perpustakaan melalui fasilitas semacam gatekeep. Bab 18 tentang alasan pemanfaatan teknologi informasi pada perpustakaan. Setiap perpustakaan mempunyai alasan yang berbeda dalam pemanfaatan teknologi informasi. Alasan pemanfaatan teknologi informasi dalam perpustakaan antara lain, yang pertama adalah pencarian katalog akan lebih mudah. Yang kedua, pengguna akan dapat mencari katalog perpustakaan dari luar perpustakaan. Yang ketiga, dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik. Yang keempat, mudah untuk mengedit dan memperbarui informasi bibliografi. Yang kelima, membuat lebih banyak ruang di perpustakaan. Dan yang keenam adalah image perpustakaan akan meningkat. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, pencarian katalog akan lebih mudah. Perpustakaan konvensional, kehadiran katalog tercetak sangat vital untuk menunjukkan letak koleksi-koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan. Saat penelusuran koleksi, pemustaka dapat menelusuri katalog lewat pengarang, judul, subjek. Katalog tercetak harus disusun berdasarkan abjad pengarang, judul, dan subjek, sehingga memudahkan untuk menggunakan katalog koleksi menemukan di rak. Biasanya perpustakaan memiliki lemari katalog yang terbatas, katalog mudah lepas, dan hingga banyak yang menggunakan. kehadiran katalog elektronik atau online public access katalog, maka pencarian informasi koleksi akan semakin mudah. Hanya dengan mengetik kata tertentu, tidak harus berurutan, maka informasi tentang lokasi koleksi dengan cepat akan dapat diketahui. Yang kedua, pengguna dapat mencari katalog perpustakaan dari luar perpustakaan. Katalog elektronik dapat memungkinkan pengguna untuk pertukaran data bibliografi katalog, terutama perpustakaan yang memiliki perangkat teknologi informasi yang sama. Setelah adanya penyeragaman data dan bibliografi yang dilakukan secara elektronik, pertukaran dan penyeragaman data bibliografi elektronik sangat memungkinkan setelah terjadinya kerjasama antara perpustakaan. Dengan perangkat teknologi informasi, data koleksi dari berbagai jenis perpustakaan yang berbeda dapat diakses pada salah satu database katalog pada perpustakaan tertentu. Yang ketiga, memberikan layanan informasi yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan akan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan yang baik berkaitan dengan layanan publik seperti layanan penelusuran informasi, sirkulasi, dan referensi. Kemudahan layanan teknis seperti kegiatan pengadaan, pengolahan, penentuan klasifikasi, tajuk subjek, katalogisasi. Kemudahan juga dapat terdapat dalam memberikan layanan administrasi seperti persuratan, pendataan, sarana dan prasarana perpustakaan, dan pelaporan. Layanan ini akan lebih efisien dan efektif. Yang keempat, mudah untuk mengedit dan memperbarui informasi bibliografi. Koleksi yang dimiliki perpustakaan harus terdata secara berkala, yang membuat informasi bibliografi secara benar. Fluktuasi perkembangan koleksi memungkinkan adanya perubahan data, termasuk kelengkapan data bibliografi suatu koleksi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan pengeditan dan pembaharuan data sangat mudah dilakukan. Yang kelima adalah membuat lebih banyak ruang di perpustakaan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi keterbatasan ruang, keterbatasan jumlah SDM. Jika pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan secara penuh, segala perangkat atau perabot manual dapat diganti dengan beberapa ketersediaan komputer. Bahkan ruang akan semakin terasa luas jika koleksi tercetak telah didigitalisasi. Rak dan koleksi berkurang, lemari katalog juga berkurang. Yang keenam adalah image perpustakaan akan meningkat. Kehadiran teknologi informasi di perpustakaan memberikan citra baik bagi pengguna karena teknologi memberikan suatu hal yang baru, terutama aspek terampilan yang menarik, layanan yang cepat, dan kemudahan dalam proses penelusuran informasi. Menurut Koswara, dalam bukunya memaparkan beberapa alasan mengapa teknologi harus diterima di perpustakaan, yaitu pertama, tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama atau resource sharing. Ketiga, kebutuhan untuk mengefektivitaskan sumber daya manusia. Yang keempat, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Kelima, keragaman informasi yang dikelola dalam. Dan keenam, membutuhkan kebutuhan akan ketepatan layanan informasi. Lebih lanjut, alasan perpustakaan menggunakan komputer untuk melakukan fungsi dan tugas perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur informasi, in-house information, serta mengusahakan agar informasi tersebut dapat dikembalikan. Kedua, mengakses pangkalan dan data ekstern berisi informasi yang diterbitkan atau semi diterbitkan. Ketiga, bertambahnya beban kerja. Keempat, perlunya efisiensi, menghemat waktu, staf, dan biaya. Kelima, jasa dan fungsi baru. Keenam, jaringan kerja dan kooperasi. Yang ketujuh adalah citra baik perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farisi. Di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 19, terkait studi kasus penerapan teknologi perpustakaan, di mana di Indonesia negara kita ini sudah cukup banyak sekali yang menerapkan teknologi-teknologi informasi digunakan di perpustakaan. Misalnya, di perpustakaan perguruan tinggi atau universitas. Nah, di perpustakaan perguruan tinggi, pada umumnya itu punya penerapan teknologi yang cukup tinggi, di mana mereka sudah menggunakan sistem elektronik, maksudnya menyediakan koleksi e-book, e-journal, dan lainnya, dan juga sudah membuat aplikasi peminjaman dalam bentuk, maksudnya layanan peminjaman dalam bentuk aplikasi. Jadi mereka menyediakan koleksi yang bisa dipinjam melalui handphone dan atau aplikasi. Kemudian di contohnya, salah satu contohnya di perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana di perpustakaan utamanya dia sudah banyak sekali menggunakan teknologi perpustakaan, di antaranya adalah alat RFID seperti yang sudah jelaskan teman-teman saya sebelumnya di bab sebelumnya, itu juga bahwa RFID untuk keamanan. Nah, di perpustakaan utama itu sudah menerapkan untuk menjaga keamanan buku-bukunya. Kemudian di perpustakaan UIN juga terdapat buku-buku elektronik dan juga menyediakan akses jurnal dan berlangganan pada jurnal-jurnal luar lainnya, di mana kita sebagai mahasiswa dapat mengaksesnya dengan mudah. Kemudian akan tapi tidak semuanya di perpustakaan, misalnya di perpustakaan fakultas tidak menyediakan atau maksudnya tidak memakai alat-alat seperti RFID itu, hanya di perpustakaan utama saja. Namun terkait teknologi perpustakaan seperti sistem otomasinya sudah digunakan dengan baik. Nah, jadi kita bisa menggunakan katalog-katalog konten seperti OPAK, yaitu online public access katalog. Nah, kemudian selain di perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan universitas, penerapan di perpustakaan umum juga sudah banyak dilakukan. Di antaranya ya sama seperti perpustakaan universitas, yaitu sudah menyiapkan manajemen sistem otomasi menggunakan SLIMS atau dan sejenisnya. Nah, selain itu juga memiliki penggunaan RFID. Nah, dan untuk bab selanjutnya itu bab 20 terkait kesimpulan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya pada bab sebelumnya. Baik, untuk kesimpulannya, perpustakaan merupakan salah satu institusi yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, di mana sangat memerlukan sekali perkembangan teknologi informasi perlu digunakan di perpustakaan karena akan amat sangat membantu para pustakawan untuk mengerjakan tugas-tugas kepustakawanan secara lebih profesional. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya pada bab sebelumnya di pengertian teknologi, bahwa teknologi itu sendiri adalah suatu mencakup penggunaan alat, mesin, sumber daya manusia untuk membuat hasilnya lebih produktif, di mana kemajuan teknologi tersebut telah mengubah banyak hal atau membuat organisasi atau perusahaan atau perpustakaan berada di persimpangan di mana peran teknologi, di mana mereka harus memilih mengikuti teknologi atau tertinggal. Kemudian peran teknologi tersebut memudahkan pengguna perpustakaan mencari dan menemukan informasi di perpustakaan. Sehingga dalam bidang perpustakaan, teknologi perpustakaan itu perlu, sangat-sangat perlu diterapkan dan sangat penting dan jelas sangat vital. Kemudian dengan adanya teknologi perpustakaan, terciptanya adanya perpustakaan digital, seperti perpustakaan digital, di mana perpustakaan tersebut tidak dibatasi oleh ruang, sehingga tidak memerlukan banyak sekali ruang atau memakan ruang untuk menyimpan berbagai koleksi-koleksi. Kemudian juga dapat diakses kapan saja melalui internet. Terlalu pengguna perpustakaan juga atau pemustaka dapat mencari buku-buku atau koleksi-koleksi dengan kata kunci tertentu, sehingga sangat memudahkan mereka dalam mencari sumber-sumber informasi yang mereka butuhkan atau ingin mereka pakai. Pada saat ini, di zaman teknologi yang berkembang dengan pesat, kemudian dan ketatnya persaingan di layanan di bidang informasi, dalam tren menuju masyarakat informasi, perpustakaan sangat benar-benar perlu menerapkan teknologi-teknologi informasi di perpustakaan. Karena dengan penerapan teknologi tersebut, maka perpustakaan tersebut akan menjadi lebih mudah, menjadi efisien, dan juga dapat bersaing dengan berbagai faktor dan entitas lain untuk menjaga relevansi perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pustakanya. Kemudian selain untuk menerapkan teknologi perpustakaan, perpustakaan sangat perlu untuk menyediakan pelatihan tambahan seperti kepada pustakanya, seperti pelatihan-pelatihan dalam teknologi yang sedang berkembang pada saat ini, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pada saat ini sedang berkembang juga.